cara sebelum ini cara negara hukum ini jadi lebih bagaimana yang kita mungkin ketahui ada tulang terhadap termasuk dengan dia ada saya sering berbicara ada pada tulang terhadap guru di dalam pengajian. Ya sebetulnya itu sudah disebutkan di dalam buku-buku para ulama. Di sana buku-buku itu dari para ulama semacam kitab Al-Jami' di Adad Ar-Rawi wa Ahlak As-Sami' yang itu dari Al-Fatih Al-Baghdadi. Di sana juga ada kitab Tadkiratul Sami' wa Muta'allim fi Adabil Alim wa Muta'allim kajian di jamaah. Ya. Dan juga Asyokan Rahmatullah memiliki kitab tentang hajab kolat. Dan juga ulama yang lain memiliki kitab-kitab tersebut. Sehingga ya kita selaku apa namanya yang ini disini bukan hanya bagaimana akhlak seorang kholi terhadap guru saja. Dalam buku itu juga disebutkan bagaimana akhlak seorang guru terhadap kholi, terhadap apa pendengar, jika lengkap disebutkan. Maka yang mestinya mungkin suatu saat dipelajari, atau yang lebih ringkas lagi itu juga ada bukunya buku Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ada pula buku Syekh Abdul Salam Barjis. Mungkin suatu saat bisa dikaji bersama kita tersebut bagaimana ada pada seorang talib, seorang murid terhadap gurunya. Itu dia harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, oleh mudaris, dan dia termasuk sebetulnya dalam tanya jawab itu juga ada adab-adabnya dalam tanya jawab. Ya biasanya kalau yang berlaku di kalangan para ulama selama ini bila ceramah, ya daras, terus daras berjalan terus. Nanti terakhir baru ada tanya jawab, sehingga tidak ada semacam memotong-motong itu. Ada. Ya kita sedikit longgar. Ya kita sedikit apa namanya menata dalam hal ini, ya karena biar kadang menghilangkan ngantuk ya. Tapi sebetulnya yang biasa dilakukan oleh para ulama seperti di ceramah atau pengajian sampai selesai baru kemudian pertanyaan-pertanyaan. Ya. Begitu pula dalam hal percakapan yang diberi sama tunggal diusahakan ketika pelajar sudah masing-masing sesuai mendengarkan, masing-masing perhatikan apa yang disampaikan kepada mereka daripada guru. Ini adalah bagian daripada adab yang baik, dan itu akan memberikan apa namanya manfaat buat dia sendiri yang mendapat ilmu. Tapi ketika itu tidak dilakukan, akhirnya dia terlewatkan daripada ilmu. Ada kulihat untuk rinci yang barangkali suatu saat bisa untuk baca ya, dengan mungkin ikhwan semuanya sama-sama bukan kita membaca. Atau mungkin berusaha pada jauh kesempatan yang lain ada Ustaz datang meminta membaca kitab tertentu yang ringkas begitu dan dimuat dan diisikan tentang apa-apa al-alim al-muntah ya. Ya.